Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari rombongan kami juga ada kelewat daripada yang lalu bahwa sholat jamaat akhir dan takdim itu loh. Yang dilakukannya itu kalau umpama sholat jamaat akhir yang dilakukan dikerjakan sholat itu sholat yang mana dulu? Kalau umpamanya pada sholat jamaat akhir. Begitu pula kalau umpama jamaat takdim. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jamak takdim mutlak tidak bisa ditawar, yang dahulu harus didahulukan. Jamak takdim ya, duhur dengan asar. Asar dibawa ke waktu duhur, duhur harus duluan. Tapi kalau jamak takhir misalnya sholat duhur dibawa ke asar. Mana yang didahulukan? Jawabnya adalah boleh asar didahulukan, boleh duhur didahulukan, bolak-balik boleh. Tapi dianjurkan, disunnahkan duhur dulu baru asar. Karena tertib ini diperhatikan, sebab menurut madzhab Imam Abu Hanifah kalau enggak tertib enggak sah. Ini adalah salah satu masalah yang sering orang salah faham. Tanda kutip digedekan tulisannya, salah faham dengan alasan sahibatul waqti harus didahulukan. Yang punya waktu harus didahulukan. Itu pasti ngantuk waktu bacanya. Nah ini ada orang bentak sampean kita waktu umroh. Kita dibentak, sahibatul waqti didahulukan. Astaghfirullahaladzim Ustaz, kalau membaca yang melek, jangan tidur. Yang punya waktu itu baru didahulukan jika waktunya mepet. Hanya cukup untuk waktu asar tok, ya kan? Jangan duhur dulu, nanti duhur habis, asarnya keluar dong kan? Gali lubang, tutup lubang ya. Makanya kalau waktunya mepet, yang punya waktu didahulukan. Kalau jamak takhir, yang punya waktu apa? Asar, kalau waktunya mepet ngepres asar dahulukan, baru nanti setelah itu duhur. Tapi dalam keadaan normal waktunya luas, duhur didahulukan baru asar. Yang salah paham ya salah paham. Malam ini sudah nggak salah paham lagi, insya Allah yang dengar dari mana-mana. Ini ada, apalagi alasannya ada di Fathul Mu'in. Fathul Mu'in yang mana ini ya? Katanya Fathul Mu'in, bacanya lagi-lagi sambil ngeliwet. Ya, gimana sambil nyambi ngeliwet sambil tidur? Ya gak ketemu. Padahal sudah jelas seperti ini. Dan kebua para jamaah semuanya, karena ini terbuka ya. Kalau ternyata ada sesuatu yang berbeda dengan yang kami, bawa buku. Jangan tidak diperkenankan nanti ngomong hanya katanya-katanya. Tidak, Anda kasih buku ilmu bagi kami satu. Ini loh, kalimatnya seperti ini. Kami sangat senang kalau berbeda. Ini adalah ilmu baru. Baik. Kalau kita dapat ilmu baru itu nikmat sebetulnya. Jadi ini sudah yang kita ini sering kita jelaskan. Makanya kita kalau ngajar fikih itu selalu kita tekankan poin-poin orang yang sering salah paham di situ biar tidak salah paham lagi. Selesai.